Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita kemarin sampai pada nama Allah Ta'ala Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan tanpa ada permisalan sebelumnya. Kemudian nama Allah Ta'ala yang ke-28 adalah Al-Khalaq. Ada Al-Khaliq, ada Al-Khalaq. Yakni keduanya adalah nama Allah. Allah menamakan dirinya Al-Khaliq dan Allah menamakan dirinya Al-Khalaq. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Al-Hijr ayat 86. Sesungguhnya Rabbmu dialah Al-Khalaq yang maha pencipta, Al-Alim yang maha mengetahui. Lalu kemudian apa perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Khalaq? Al-Khalaq itu sighah mubalaghah, bentuk yang berlebihan dari Al-Khaliq. Adapun makna Al-Khaliq itu yang menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Allah Ta'ala Al-Khaliq yang menciptakan dengan takdir yang telah ditentukan. Allah menciptakan sesuatu yang Allah Ta'ala telah mengetahui. Maksudnya nanti Allah akan menciptakan demikian dan demikian. Allah Ta'ala mengetahui, mentakdirkan. Kalau sudah datang waktunya, maka Allah menciptakan sesuatu tersebut dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Kalau sudah datang waktunya, maka Allah Ta'ala menciptakan dengan kemahamampuannya. Dan dalam keadaan Allah tidak butuh terhadap ciptaannya tersebut. Itu Al-Khaliq. Adapun Al-Khalaq, bentuk sighah mubalaghah, yakni Allah menciptakan makhluknya yaitu dari sisi berapa dan bagaimana kaifiahnya. Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka dengan nama Al-Khalaq itu Allah Ta'ala menciptakan banyak manusia dan dengan berbagai macam bentuk dan rupanya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Demikian terus menerus Allah Ta'ala menciptakan manusia sampai yaumul kiamah. Demikian terus menerus Allah menciptakan pohon, berapanya dan juga bagaimana bentuk dan kaifiahnya. Menciptakan hewan, berapanya dan bagaimana bentuk kaifiahnya. Menciptakan langit yang ada tujuh dengan bentuk dan kaifiahnya. Menciptakan bumi yang tujuh dengan bentuk dan kaifiahnya. Itu adalah Al-Khalaq. Kalau Al-Khaliq itu adalah penciptaan dari yang sebelumnya tidak ada. Kalau Al-Khalaq yaitu tentang berapanya dan bagaimananya. Yani maknanya saling mendekati. Kemudian yang berikutnya, nama Allah Ta'ala yang ke-29 Ar-Ra'ufu. Ar-Ra'uf artinya adalah penyayang. Makna dari Ra'uf adalah syiddatur rahmah, sangat penyayang. Itu Ar-Ra'uf. Bukan hanya penyayang, akan tetapi sangat penyayang. Dan Allah Ta'ala dengan Ra'fah, dengan namanya Ar-Ra'uf ini, kasih sayang Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihitung berapa kasih sayangnya, dan tidak bisa digambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kiblat di dalam Islam dirubah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, yang mana pada beberapa waktu sebelum adanya pemalingan Ka'bah ini, perubahan itu, ada beberapa para sahabat yang telah meninggal. Mereka tidak mendapati sholat menghadap Ka'bah. Yakni sholat mereka semuanya adalah menghadap kepada Baitul Maqdis. Tidak mendapati sholat menghadap Ka'bah. Maka para sahabat yang masih hidup, mereka sedih, menyayangkan atas para sahabat yang telah meninggal belum menemui menghadap Ka'bah. Lalu mereka pikirkan bagaimana dengan sholat mereka yang dahulu menghadap selain Ka'bah, apakah diterima ataukah tidak diterima. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menurunkan ayat, "Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim." Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna iman? Yaitu sholatakum, sholat kalian. Yakni sholat kalian kepada Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah Ta'ala itu apa? La ra'ufur rahim, maha penyayang dan lagi maha pengasih. Ya, karena Allah Ta'ala penyayang, ra'uf, Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan mereka, yaitu sholat kepada Baitul Maqdis. Ya, sehingga tenang ya para sahabat yang lainnya. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ra'fatur ra'uf, ra'fahnya ar-ra'uf, kasih sayangnya ar-ra'uf yang sangat besar itu di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu meliputi seluruh makhluk, bahkan orang kafir sekalipun tidak lepas dari ra'fah, kasih sayangnya Allah Ta'ala yang sangat besar. Udara ini adalah bentuk, di antara bentuk kasih sayang Allah untuk semuanya. Air itu bentuk, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada seluruhnya. Turunnya hujan, buah-buahan, tanaman, adanya sungai, sumur, adanya ya, berbagai fasilitas hidup di dunia itu adalah rofah, bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yang besar kepada makhluknya seluruhnya tanpa pilih-pilih. Disembuhkan dari penyakit, dimudahkan urusannya. Ya, ini bukan cuma untuk mukmin saja, semuanya. Ini kasih sayang Allah Ta'ala yang besar. Diselamatkan dari musibah, dari kecelakaan, ya, dan sebagainya. Ini merupakan diantara bentuk rafah, kasih sayang Allah Ta'ala yang sangat besar kepada hambanya. Yang kasih sayang itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibeli dengan harta. Jangankan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, pada diri kita itu banyak sekali kasih sayang dari Allah Ta'ala. Bisa bernapas, bisa melihat, bisa memegang, bisa mencium, bisa berbicara, bisa mendengar, melihat, berjalan, memegang, berpikir dengan akal, makan dengan enak, merasakan asin, manis, pahit. Ya, itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada seluruh makhluk. Ya, banyak apa-apa yang termasuk kasih sayang Allah Ta'ala di dunia, tidak terhitung jumlahnya, baik itu untuk orang mukmin maupun untuk orang-orang kafir. Akan tetapi pada yaumul qiyamah, kasih sayang ini hanya khusus pada orang-orang mukmin saja, tidak untuk orang-orang kafir. Orang kafir yang memiliki amah tidak mendapatkan kasih sayang. Pada saat amalan itu ditampakkan yang baik dan yang buruk, dan orang mukmin merasa dirinya telah celaka, dalam surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tapi apa? Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Pada hari masing-masing diri mendapati seluruh apa yang dia amalkan dari kebaikan itu dihadapkan kepadanya, tunjukkan, dilihatkan. Demikian juga apa yang telah diperbuat dari kejelekan-kejelekan ditunjukkan, sampai-sampai ketika kejelekan itu ditunjukkan kepada pelakunya, maka dia berharap seandainya antara aku dengan kejelekan-kejelekan, dengan dosa-dosa itu jarak yang sangat jauh. Jarak antara ujung timur sampai ujung barat, seandainya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala memperingatkan akan siksa dirinya, akan siksanya kepada kalian. Allah memperingatkan kalian dari siksanya. Ini siksanya kalau kamu berbuat demikian dan demikian. Tetapi apa? Kepada orang mukmin, wallahu raufum bil ibad. Allah itu maha penyayang, dengan kasih sayang yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Jadi rahmat Allah atau rafah Allah, kasih sayang Allah Ta'ala yang besar kepada yaumul qiyamah hanya untuk orang-orang mukmin. Akan tapi perlu diketahui ini kembali kepada apa? Kehendak Allah. para pelaku dosa besar itu kembali, apakah dia diazab ataukah tidak, itu kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia diazab, maka diazab. Kalau tidak, maka langsung masuk ke dalam jannah. Ya. Bukan mesti, ya tidak. Kembali kepada kehendak Allah. Kehendak Ar-Ra'uf, Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Di saat kita melihat banyaknya dosa-dosa kita. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. As-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in tatkala dalam peperangan Tabuk. Tabuk itu perang dengan siapa? Dengan Romawi. Yaitu di Tabuk. Tapi Allah menghendaki tidak terjadi peperangan. Karena apa? Karena Romawi ternyata menarik pasukannya. Tidak mau menghadapi kaum muslimin. Karena demikianlah Allah Ta'ala memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Belum ketemu sudah mundur. Tapi lihat bagaimana ujian atau cobaan dalam perang Tabuk luar biasa besarnya. Tapi Allah Ta'ala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala Rauf terhadap hamba-hambanya. Zaman perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, tahun 630 Masehi. Jumlah kaum muslimin 330 ribu. Padahal Romawi sampai 100 ribuan. Jumlah pasukan yang banyak ini 30 ribu. Tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Perbekalannya sangat kurang. Sampai-sampai satu kurma dimakan untuk dua orang. Satu ekor unta itu ditunggangi 10 orang secara bergantian. Pada kondisi musim panas yang sangat terik sekali, kehabisan bekal, ingin minum tidak ada yang diminum. Sampai-sampai sebagian onta itu harus dikorbankan, padahal sangat dibutuhkan onta untuk tunggangan, tapi terpaksa bagaimana lagi, kekurangan air, sehingga para sahabat terpaksa harus mengorbankan sebagian onta untuk diminum airnya yang ada di dalam perutnya. Dalam kondisi yang sangat berat ini, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagian dari kaum muslimin ada yang ingin pulang, gak kuat karena sangat panas, haus dan lapar, dan sangat melelahkan perjalanan menuju Tabuk. Sebagian kaum muslimin, mereka ada yang ingin kembali ke Madinah karena tidak kuat menghadapi medan perjalanan yang sangat berat ini. Akan tetapi mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dan Allah menerima taubat mereka. Laqad taballahu 'alan nabi, Allah menerima taubatnya Nabi, wal muhajirin, dan orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, alladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi, fi sa'atil usrah, pada waktu-waktu yang sulit, min ba'di ma kana yazighu qulubuhum, qulubu fariqin minhum, yang sebelumnya berpaling kalbu-kalbu sekelompok, sebagian kelompok dari mereka karena tidak kuat menghadapi perjalanan yang sangat berat. summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Kenapa? Innallaha bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyayang, sangat penyayang, rauf, sangat penyayang terhadap mereka, rahim dan mengasihi. Allah Ta'ala menerima taubat mereka, sehingga Allah Ta'ala mengokohkan mereka. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala yang sempurna. Karena apa? Allah Ta'ala itu rauf, sangat penyayang. Padahal enggak terjadi perang, tapi pahalanya tetap Allah Ta'ala berikan dengan sempurna. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Di antara bentuk ra'fah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang sangat besar kepada Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu amalan-amalan ibadat. Yang mana ibadah itu tidak langsung ditetapkan demikian dan demikian, akan tetapi bertahap. Yang dahulu puasa, awalnya puasa itu disyariatkan itu tidak ada sahur. Puasa itu adalah berbuka pada saat maghrib tenggelam matahari, terus kemudian puasa lagi, terus kemudian buka besok ketika tenggelam matahari maghrib. Tidak ada sahur awalnya dahulu. Akan tetapi kemudian apa? Ada sahur, boleh makan selama matahari tenggelam sampai terbitnya fajar, boleh makan dan minumlah sekehendak kita. Awalnya enggak ada. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan seperti ini, karena Allah Ta'ala itu rauf, sangat besar kasih sayangnya kepada hamba. Karena tahu hambanya ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, An-Nisa 28. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga pertama Allah Ta'ala uji, mau menerima ataukah tidak. Ternyata menerima. Kalau sudah menerima, maka Allah beri keringanan, karena manusia itu lemah. Gak langsung diberi keringanan, untuk ngetes, nguji, mau taat ataukah tidak, menerima ataukah tidak. Ternyata menerima, maka kemudian beri keringanan setelah penerimaan tersebut. Yani ada di antara sahabat itu ketika tertidur sebelum maghrib, kemudian bangun setelah maghrib, bagaimana? Tidak boleh makan dan minum, nunggu maghrib pada esok harinya. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan keringanan, ya, untuk apa? Untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Dan juga di dalam jihad fisabilillah, Allah banyak memberikan keringanan-keringanan, ya, dalam urusan ibadah. Yaitu apa? Salatul khauf, dengan cara bergantian berjaga, saf depan salat, yang belakang jaga, terus kemudian saf depan jaga, yang belakang salat, terus kemudian salam bersama-sama kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan apa? Maka boleh salat walaupun sambil berlari, walaupun sambil bersembunyi. Orang yang sakit, banyak keringanan dari Allah. Gak bisa sholat berdiri, duduklah. Gak bisa duduk, berbaringlah. Gak bisa bergerak menggerakkan tangannya dengan isyarat. Selama akal itu masih berfungsi, sholat itu masih wajib, walaupun dengan isyarat saja. Sholat dengan hati, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ra'uf kepada hambanya. Dan juga dahulu para sahabat yang merasa berat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan apa yang kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, Allah akan menghisab, menghitung. Ini para sahabat merasa berat, tapi bagaimana lagi, tetap sami'na wa ta'na. Beratnya dari sisi apa? Apa yang dipikirkan belum diperbuat itu sudah dosa. Memikirkan suatu amal kejelekan baru niat, itu sudah dosa, walaupun belum diamalkan. Tapi para sahabat apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bagaimana penerimaan para sahabat, mereka diuji dan mereka berhasil dalam ujian ini, ya karena Allah Ta'ala itu ra'uf, Allah memberikan keringanan. Yaitu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani diri seseorang kecuali yang dia mampu. Maka seseorang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat dan mendapatkan dosa dari apa yang dia perbuat. Maksudnya apa? Yang dia perbuat kalau hanya diniatkan, hanya dipikir saja, belum dosa. Kapan dosa? Kalau diperbuat, kalau diaplikasikan dalam amalan. Ini adalah takhfif, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling ra'uf, sangat penyayang kepada, kita ulangi, siapa manusia yang paling penyayang? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah, bagi beliau berat apa yang memberatkan umatnya. Yang mana Allah Ta'ala mensifati beliau bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang-orang mukmin beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penyayang dan pengasih. Dan pada yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sayang kepada umatnya apa? Memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menerima syafaat. Sayang kepada hambanya, baik di dunia ya, maupun di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ra'fah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah kita berusaha untuk menjadi orang yang ra'uf kepada orang-orang, kepada orang lain. Hendaklah kita menyayangi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sesuatu rasa dengki, iri, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita diberi ra'fah, kasih sayang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ar-Rauf ar-Rahim. Kemudian wahai muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang ke-30 dan ke-31. Nama Allah taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah ini disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu indahnya Al-Quran. Setiap surat itu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Penyayang. Tidak dimulai dengan nama-nama yang lain, akan tetapi dimulai dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali yang Allah Ta'ala ciptakan adalah Al-Arsy. Tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan Arsy, kemudian Allah Ta'ala menulis, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemarahannya. Ketika hendak marah tapi tertutup dengan rahmatnya, Allah Ta'ala mengazab, enggak jadi mengazab, merahmati. Kecuali pada saat yang Allah Ta'ala kehendaki. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemarahannya, sehingga enggak ada orang bermaksiat langsung kemudian turun azab, enggak ada. Orang bermaksiat ya tetap aja dia hidupnya enak, dia hidupnya tentram, bahagia, tetap saja dia sehat walafiat. Nah, kemudian ketika bermaksiat langsung kakinya putus, enggak. Bermaksiat langsung tenggorokannya putus, enggak. Tapi Allah Ta'ala merahmatinya, enggak langsung memarahinya dengan adab, tapi Allah masih sayang kepadanya, masih diberi kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Dengan tujuan apa? Hikmahnya apa? Diberi waktu supaya mau bertobat. Kalau mau bertobat sehingga enggak diazab. Sudah melakukan kemaksiatan, sudah melakukan dosa-dosa yang banyak kepada Allah Ta'ala, tapi tidak menerima azab. Dengan sebab apa? Taubat. Ini karena apa? Rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Tatkala Allah menciptakan arsy, kemudian Allah Ta'ala menulis di atas arsynya, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Kemudian apa perbedaan antara nama Allah Ta'ala Ar-Rahman dan nama Allah Ta'ala Ar-Rahim? Ini mendekati, saling berdekatan maknanya. kurang lebih. Tapi tetap harus ada perbedaan, karena kan beda lafadznya, mesti harus ada perbedaan. Sama-sama Allah Ar-Rahman memiliki sifatul rahmah, Allah Ta'ala Ar-Rahim memiliki sifatul rahmah, tapi beda. Beda dari sisi apa? Kalau Ar-Rahman itu adalah nama untuk zat, nama untuk zat, yaitu zat Allah Ta'ala dinamakan Ar-Rahman. Kalaulah seandainya Allah enggak merahmati siapapun, Allah tidak menyayangi siapapun, tidak ada makhluk yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, tetap Allah Ta'ala apa? Ar-Rahman. Karena memang zatnya adalah, namanya adalah Ar-Rahman, walaupun tidak menyayangi. Ya, karena Ar-Rahman itu adalah nama zat. Oleh karena itu tidak boleh ada di antara makhluk yang bernama Rahman, tidak boleh. Abdurrahman. Karena itu adalah nama untuk zat. Adapun Rahim itu adalah nama yang menunjukkan perbuatan. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah Ta'ala merahmati, menyayangi. Ya, Rahim itu kembali kepada perbuatan Allah. Perbuatan Allah menyayangi baik kepada orang-orang mukmin maupun kepada orang-orang kafir. Jadi rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Pada mukmin, kafir, pada hewan, pada tumbuhan, kepada semuanya. Rahmat Allah Ta'ala wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Ini di dunia ya, rahmat Allah ada dua, yaitu di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu meliputi segala sesuatu, bahkan orang kafir sekalipun. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat khusus kepada orang-orang mukmin, khusus kepada ahlul iman. Pada yaumul qiyamah, hari yang sangat menakutkan, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Keadaannya sangat mencekam. Sampai-sampai ya diceritakan di dalam Al-Qur'an, fakaifatattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Anak-anak segera cepat beruban. Karena apa? Kengerian hari tersebut. Bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian dari azab Allah kalau kalian mengingkari hari kebangkitan yang Allah Ta'ala menjadikan anak-anak itu langsung beruban. Karena saking takutnya sehingga cepat beruban. Hari yang yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari kebangkitan yang hari itu seseorang lari dari saudaranya. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Lari dari ibu dan bapaknya. Lari dari istri dan anak-anaknya. Pada hari itu masing-masing sibuk mengurusinya diri sendiri, mengurusi dirinya sendiri. Hari yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan, yang pada saat itu tidak ada yang dibutuhkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala Ar-Rahim. Yang dibutuhkan adalah Ar-Rahim. Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Ar-Rahim, Allah yang Maha Merahmati, khusus kepada orang mukmin pada yaumul kiamat. Bagaimana keadaan yauma yaj'alul wildana syifa, pada hari yang anak-anak itu beruban? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tafsir dari ayat ini, yaitu yaumul qiyamah, dzalika yaumul qiyamah. Hari itu adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Hari yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, "Kum, berdiri wahai Adam. Fab'ats, kirimlah min dzurriyyatika, dari anak turunmu, ba'tsan ilan nar, utusan-utusan menuju neraka." Maka Adam bertanya, "Min kam ya Rabb?" Berapa ya Rabb? Dari anak turunku berapa ya Rabb? Qala, Allah Ta'ala mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'in wa yanju wahidun. Allah Ta'ala mengatakan pada Adam, dari setiap 999 itu satu yang selamat, yang masuk surga. Yang 999 itu masuk neraka. Bagaimana tidak menakutkan? Jadi ahlun nar itu banyak, 1000 banding 1, 1000, yang 999 masuk neraka, yang 1 itu masuk ke dalam surga. Nah ini kalau kita enggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, apakah kita tidak tahu masuk yang mana? Apakah kita termasuk yang terpilih satu ataukah tidak? Ini sangat mengerikan sekali. Sangat berbahaya hari ini. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka tidak ada yang dibutuhkan pada hari itu kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena hari itu adalah harinya Allah. Kekuasaan pada hari itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, sampai-sampai Allah Taala membuat satu surat dari awal sampai akhir, yaitu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqal insan allama al-bayan. Terus kemudian setelah itu diingatkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Allah Ta'ala ingatkan betapa besar nikmat Allah Ta'ala yang kita dustakan. Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam tatkala menasihati ayahnya, beliau mengingatkan ayahnya dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, menasihati supaya melakukan atau mengamalkan tauhid, supaya cinta terhadap tauhid. Beliau mengingatkan supaya orang tuanya meninggalkan berhala dan mentauhidkan Allah Ta'ala, mengingatkannya dengan menyebut nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut apabila azab menimpa engkau dari Ar-Rahman. Yakni Rabbku adalah Rahman, maka jangan engkau jadikan Rabku Ar-Rahman ini menjadi menghadap engkau wahai ayah. Jangan sampai Ar-Rahman ini engkau jadikan menghadap dirimu. Yani padahal Allah Ta'ala Rabku ini adalah Rahman. Jangan sampai Ar-Rahman ini menghadap engkau dengan perbuatanmu mengibadai selainnya. Sehingga kalau engkau tetap seperti itu, tidak mewaspadai adabur Rahman, maka engkau khasir, engkau rugi. Padahal Rabku itu pengasih. Beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan orang tuanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dan kalau mau bertaubat, maka Allah Ta'ala akan mengasihi. Tapi kalau tidak mau bertaubat, ya tetap Allah Ta'ala adalah Rahman, Maha Pengasih. Walaupun mengadab hambanya, Allah Ta'ala tetap Ar-Rahman. Oleh karena itu jangan membuat Ar-Rahman ini menjadi mengadab dirimu, wahai ayahku. Maka kita di sini minta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim, mudah-mudahan engkau merahmati kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memahamkan apa yang kita pelajari, dan Allah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafaqal jami' lima hibu arta walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.